talbis iblis pada pakaian syuhrah. Ingat, walaupun ini bagian dari tipu daya iblis untuk orang-orang sufi, tapi ulun sebutkan tadi bahwasanya ini bisa menimpa siapapun di antara kita, mau sufi atau tidak. Maka pakaian syuhrah ini, pakaian popularitas ini bisa menimpa siapapun. Jamaah sekalian rahimakumullah, berkata yakni Imam Ibnul Jauzi, kata beliau rahimahullah ta'ala, an-nahyu an libasi syuhrati wa karahatihi, larangan dari menggunakan pakaian syuhrah dan yakni dimakruhkannya pakaian tersebut. Jamaah sekalian rahimakumullah, makruh di sini tentunya makruh menurut seperti biasa definisi para ulama usul, meninggalkannya berpahala, melakukannya tidak berdosa. Tapi kita tahu bahwasanya perkara yang makruh itu sendiri ada yang mengarah kepada keharaman, ada yang kemudian tidak, lebih kepada meninggalkannya lebih utama. Ketika seorang melakukannya berarti dia menyelisihi satu perkara yang tidak lebih utama. Tapi kalau misalnya seorang menisbatkan dirinya dia pengikut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i di antara yang mengatakan kalau satu perkara tersebut adalah perkara yang makruh, berarti menurut Imam Syafi'i itu sebuah kemaksiatan. Jadi siapapun di antara kita yang kemudian atau mayoritas orang Indonesia ketika menisbatkan dirinya dia Syafi'iyah, dia pengikut Imam Syafi'i, maka di antara perkataan Imam Syafi'i dalam kitab-kitab beliau ketika beliau menyebutkan satu perkara itu makruh, berarti ia adalah kemaksiatan. Karena nanti ujung bahasan kita adalah tentunya hukumnya. Makruhkah, haramkah, atau sampai level dosa besar. Karena ancaman yang kita akan baca setelah ini, itu ancamannya adalah yakni kehinaan di hari kiamat, bukan azab ya. Karena kalau sudah ancamannya azab di hari kiamat, pasti dosa besar itu. Itu ciri yang kita tahu dari firman Allah dan sabda Nabi Muhammad. Kalau yakni Allah dan Nabi-Nya mengancam satu perkara dengan azab neraka, berarti perbuatan tersebut adalah dosa besar. Dan ini tidak. Jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan, wa amma nahyu anil libasi syuhrah wa karahatihi fa an Abi Dzarrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man labisa thawba syuhratin a'radallahu anhu hatta yada'ahu. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man labisa thawba syuhratin albasahu Allahu thawbal mudhallah yawmal qiyamah. Qala al-musannif rahimahullah wa laqad ruwina an Ibn Umar radhiyallahu anhuma ra'a ala waladihi thawban qabihan faqala la talbas hadha fa inna hadha thawbu syuhratin. Ya. Perhatikan halaman 225. Perkara atau ihwal atau yakni perkara larangan dan makruhnya mengenakan pakaian syuhrah, disebutkan sini terjemahannya pakaian sensasional. Belum tadi terjemahkan dengan pakaian yang membuat Anda terkenal atau populer. Semakna kurang lebih ya. Artinya pandangan orang akan terarah kepada Anda, jari telunjuk orang akan mengarah kepada Anda. Imbas buruknya jamaah sekalian rahimakumullah, imbas buruknya itu kalau Anda menggunakan pakaian syuhrah, entah itu sangat mahal dan berbeda, atau dia sangat buruk dan membuat Anda berbeda, Anda menjadi sebab orang menggibah. Itu inti bahasannya sebenarnya. Anda menjadi sebab orang nanti akan menggibah. Urusan dia tentunya menggibah, dia yang dosa. Tapi Anda pemicunya. Harusnya kita ini menjadi pintu kebaikan untuk orang. Bukan kemudian kita sebab dari berdosanya orang lain. Dua. Inti bahasan adalah kalau misalnya Anda menggunakan pakaian syurah, entah itu sangat mahal dan membuat Anda berbeda, atau dia sangat buruk dan membuat Anda berbeda, ini bahasanya yang satu bisa terkena penyakit sombong, atau kemudian penyakit riya, yang satunya, ya ini, talbis kezuhudan yang sedang kita bahas. Dia ingin dianggap dan dikira bahwasanya dia ahli ibadah, dia orang saleh yang sangat tampil, bukan lagi sederhana, tapi yakni menyedihkan. Jadi itu bahasan kenapa kemudian libas syuhra ini dibahas oleh para yakni oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kita bisa menjadi sebab orang menggibah, akhirnya orang berdosa, walaupun itu urusan mereka, tapi kita kan sebabnya. Atau kemudian, yakni orang tersebut akan terfitnah dengan satu, kalau dia sangat mahal, dia pakai, membuat dia mungkin sombong dan meremehkan orang lain. Atau kemudian dengannya dia menggunakan karena hanya ingin dilihat orang. Jadi jatuhnya jadi ya, riya atau sum'ah ya, dari bermula dari pakaiannya. Sebaliknya ingin terlihat zuhud. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ihwal larangan dan makruhnya mengenakan pakaian syuhrah atau pakaian sensasional, yakni dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa mengenakan pakaian syuhrah, pakaian sensasional yang dengannya Anda berbeda dari orang lain, yang dengannya semua pandang orang mengarah kepada Anda, yang dengannya jari telunjuk orang mengarah pada Anda, entah dia sangat mahal hingga Anda berbeda, atau sangat buruk hingga Anda berbeda, itulah pakaian syuhrah. Allah subhanahu wa ta'ala berpaling darinya hingga dia menanggalkannya. Inilah sabda Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, ancamannya di sini bukan api neraka. Makanya kan lu sebutkan tadi di awal, bahasan kita nanti akhirnya, kalau bahasan fikihnya, ini hukumnya makruh, atau kemudian dia haram, atau kemudian dia bahkan levelnya dosa besar. Tapi imam sudah menyebutkan di sini, dan ini pendapat beliau, dan ini yang benar, yaitu makruh. Meninggalkannya berpahala. Melakukannya tidak berdosa. Ingat, fitnah yang akan menimpa kita itu sangat mungkin kita menjadi orang yang sombong dengannya hingga meremehkan orang lain karena pakaiannya buruk, atau kita beramal hanya ingin dilihat orang, kita ini ahli ibadah, kita ini orang yang zuhud karena buruknya pakaian yang kita miliki. Jadi jangan anggap remeh perkara makruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mengenakan pakaian syuhrah, maka Allah akan memakaikan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat kelak. Sama, jadi ancaman, walaupun ini athar dari seorang sahabat, ancamannya tentunya bukan neraka. Pakaian kehinaan. Kita sebutkan tadi kaidah salah satu di antara, dan ini perkataan Imam Ibnu Salah, bahwa di antara cara kita mengenali satu perbuatan tersebut adalah dosa besar, satu, jika Allah mengancam perkara tersebut dengan azab neraka, dua, jika Allah tentukan hukuman tertentu untuk perbuatan tersebut, tiga, jika Nabi Muhammad SAW mengancam dengan laknat, empat, jika apa lagi? Ya kurang lebih itu ya. Enggak kayaknya. Perkataan Imam Musalah. Jika ada ancaman laknat dalam firman dan sabda, bukti bahwasanya perkara tersebut dosa besar, harus kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian perhatikan halaman 226. Penulis berkata, Imam Ibnul Jauzi, telah dinukilkan kepada kami bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melihat anaknya mengenakan pakaian yang buruk dan hina. Lantas Ibnu Umar berseru kepadanya, jangan kamu kenakan ia karena ia pakaian syuhrah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ulun akan bacakan beberapa pandangan yakni dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizullah taala berkaitan dengan pakaian syuhrah ini. Karena jamaah sekalian rahimakumullah, zaman kita tentunya sangat jauh berbeda dengan zaman dahulu. Sekarang pabrik-pabrik garmen lebih tepatnya, itu yang namanya ya, ketika membuat satu pakaian itu sangat banyak. Padahal bisa jadi pakaian tersebut untuk negeri tertentu. Tapi subhanallah, karena yakni barang sekarang itu bisa diekspor, bisa diimpor. Dari negeri manapun kita bisa beli barang yang sedang kita bahas, pakaian. Apalagi kemudian dengan yakni kayak sekarang gitu ya. Anda mau beli barang bahkan dari luar negeri pun ada jasa titip kan, jasa tip itu ya. Apapun yang ada di luar negeri. Yang sedang kita bahas pakaian. Karena kemudahan zaman kita sekarang ini dan mereka memproduksinya sangat banyak, akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Bahkan bisa jadi Anda membelinya. Karena bahasan para ulama ketika menyebutkan pakaian syuhrah, mereka kerucutkan maknanya adalah pakaian yang tidak umum dipakai oleh orang negeri tertentu atau tempat tertentu dulu. Tapi kalau sekarang, apapun mungkin yang ada di Eropa, di Amerika, di Afrika, kita bisa lihat semua. Dan kita bisa membelinya. Gak punya layanannya, kita bisa jasa titip. Apalagi yang biasa berbelanja online tapi tentunya yakni bukan di Indonesia saja misalnya, ya beli barang dari Singapura lah, langsung dari Cina lah, langsung dari Amerika lah misalnya. Terkadang ada barang-barang tertentu, bahasan kita misalnya pakaian, yang jual cuma Amazon misalnya. Ya. Anda mampu membelinya, Anda punya PayPal misalnya, Anda bisa bayar. Bahkan sekarang yang saya perhatikan kayaknya yakni uang-uang elektronik kita mengarah kepada hal-hal yang demikian. Bisa digunakan bahkan untuk berbelanja ke luar negeri. Ini satu sisi doang ya. Di mana barang itu sekarang khususnya pakaian yang tadinya diproduksi untuk negara tertentu, tapi dia produksi jumlah sangat banyak, akhirnya negeri-negeri yang lain pun bisa membelinya. Akhirnya yakni patokan bahwasanya pakaian syuhrah itu adalah pakaian yang tidak umum dipakai di satu negeri atau satu kota atau satu tempat, zaman sekarang itu bisa sudah hilang. Kenapa? Semua orang memakainya. Mungkin dulu ya, misalnya awal-awal yakni misalnya gamis masuk ke Indonesia misalnya, bisa masuk kategori pakaian syuhrah padahal dia untuk ibadah, tapi kala itu enggak umum. Orang kemudian salat menggunakan yakni gamis. Sekarang semua orang memakainya. Mungkin yang belum semua orang memakainya mungkin untuk sekarang. Kalau misalnya ini kita nisbatkan kepada pakaian adatnya orang Arab, mungkin syimak enggak umum. Atau kutroh, syimak itu yang merah putih biasanya. Atau kutroh yang warna putih saja. Anda gunakan itu mungkin akan menjadi pakaian populer. Dengannya pandangan orang akan mengarah kepada Anda. Apalagi misalnya Anda menggunakan ikolnya. Pakai yani shima, kemudian pakai ikol, yani penguatnya itu. Ikol namanya. Maka bisa jadi satu masjid memandang, siapa itu? Siapa itu? Syekh siapa itu? Pas dilihat, mah lain sekalinya. Apalagi akan sangat aneh jika Anda menggunakannya pakai syimak, pakai ikol, tapi pakai baju koko dan sarung. Itu sangat aneh. Itu sangat syuhra itu. Akhirnya orang mengarahkan pandangannya, mengarahkan jarinya. Tapi subhanallah, ini untuk sekarang ulun bahas gamis gitu ya. Sama juga dengan gamis yang dipakai para akhwat. Mungkin awal-awal masuk kala itu cuma warna hitam, mungkin bagi orang lain. Sekarang menyeluruh, semua pun menggunakannya. Nah, pakem-pakem yang kemudian dibuat oleh para ulama, karena hukum asalnya ini memang adalah adat istiadat. Pakaian ini kembali kepada adat istiadat. Pakem yang dipakai oleh para ulama zaman dahulu, kata Syekh Al-Munajjid, kita akan baca setelah ini, itu sudah berubah karena berubahnya zaman dengan semua kemudahan dan teknologi, dan kemudian orang bisa yakni beli barang dari negeri-negeri tertentu. Kita baca ya biar jelas ya. Kita ingin baca dulu pondasi sebelum kita masuk kepada pakaian syuhrah. Tentunya masuk pertanyaan kepada beliau berkaitan tentang hukum memakai pakaian olahragawan. Belum tidak fokuskan kepada jersey bola ya, ya karena ini relevan ya. Tentunya Swiss sama ya, ini sedang main tadi ya. Bodoh amat ya. Sudah kurang suka lah. Terakhir lu suka bola itu ya ketika Man City juara setelah 40 tahun enggak juara. 2016 kayak. Masih ada Kun Aguero waktu itu. Ngikutin saya waktu itu termasuk suka. Karena ngikutin semua pertandingannya. Tapi kalau Liga Indonesia, ya enggak lah ya. Iya. Sorry ini yang suka Liga Indonesia ya. Monggo. Mertua saya juga suka. Jamaah sekalian rahimakumullah. Pertanyaannya berkaitan dengan hukum memakai pakaian olahragawan. Umum. Tidak dikerucutkan oleh penanya apakah ya jersey bola. Tidak. Perhatikan jawaban beliau. Nanti beliau, bahasa kita tuh belalar, artinya beliau akan melebar kepada pakaian para penyanyi, aktor, dan lain sebagainya. Yang khusus yang mereka gunakan. Kalau yang umum-umum aja tentu tidak. Walaupun tentunya kita tahu Brad Pitt yang gak pakai baju koko juga ya. Perhatikan. Yang pertama, ini sebagai pondasi. At-taujihu syar'iyu fi amri libas. Yustahabbu lil nas ay yatawassatu wa ya'tadilu fih. Bimbingan yang sesuai syariat berkaitan dengan perkara pakaian itu adalah, kata beliau, dianjurkan untuk segenap manusia, khususnya kita tentunya kaum muslimin, ay yatawassatu wa ya'tadilu fih, agar mereka bersikap wasatiyah, pertengahan, adil, tidak berlebihan terlalu mahal, tidak berlebihan terlalu banyak, juga kemudian tidak yakni mengurangi hingga kemudian sangat buruk pakaiannya padahal dia mampu beli yang bagus, sangat sedikit pakaiannya padahal mungkin dia bisa beli 2 atau 3 pair pakaian, sedang-sedang saja, kayak lagu ya. Pokoknya sedang-sedang saja. Lagu dangdut lagi. Ini kata beliau basic pertama. Bimbingan syariat Islam berkaitan dengan pakaian itu sedang-sedang saja. Min ghairi israfin wala makhilah. Tanpa berlebihan, tanpa ada kesombongan. Jangan sampai Anda membeli pakaian itu sangat banyak. Jangan sampai Anda membeli pakaian itu mungkin sangat mahal. Dengannya terdorong kita untuk mungkin meremehkan pakaian orang lain. Kan apalagi sekarang musim gitu ya. Nanya-nanya orang, sebutkan dong outfit kamu dari kepala sampai kaki. Menjadi sebuah kebanggaan gitu. Topi, Oakley nih berapa? 2 juta lah. Kacamata, wah kacamata polis. Sekian juta. Baju-baju unik lo lah. Ya. Berapa? 500 juta. Sebutin semua. Padahal baju koko 125 ribu juga dapat ya. Bagus lagi. Saya pengen sebut sama-sama kan gak enak ya. Ya. Atau merek-merek yang lain. Tapi sekarang sudah naik kayaknya. 225 ribu. Yang 125 itu preview. Sudah cukup enak pakaiannya. Ya. Uhud juga bagus, Uhud. Ayo, siapa yang produknya mau disebutin, tak sebutin tuan. Ya, tinggal alamat saya nanti saya kasih. Ya. Tinggal diantar aja ke rumah. Jamaah, belum pernah sebutkan di beberapa pertemuan yang lalu, bagaimana yani hitung punya hitung, pakaian ada di lemari, banyak sekali. Makanya lagi disortir dan akan diberikan. Tentunya masih sangat bagus-bagus ya. Masih sangat bagus-bagus. Ada 21, ya Allah. Bingung makanya juga. Ya. Tapi terima kasih buat yang ngasih ya. Dan saya berkata akan saya kasihkan ke teman-teman ya, yang membutuhkannya. Tentunya yang tubuhnya mirip-mirip saya. Nah, kalau misalnya badannya M, saya kasih double XL ya. Nah, nanti Anda jadi pakaian suhroh jadinya. Jadi aneh. Awaknya halus double XL. Nah, Allahu Akbar, ininya plak. Ya. Jadi pakaian suhroh nanti. Padahal sama sebiasa aja. Cuman aneh gitu. Oke, ini yang pertama. Tanpa berlebihan dan tanpa ada kesombongan. Bagi sebagian orang mungkin membeli pakaian tertentu dengan harga tertentu. Boleh, mahal, mungkin. Untuk baju koko misalnya, yang sering dipakai artis, yang sering dipakai pejabat. Fatih ya, merek Fatih ya. Ya, luar biasa itu. Atau sebelum Fatih terkenal, di Duta Mall ada itu mereknya apa ya? Saya pernah dikasih, saya istri saya sampai bingung nyucinya. Baju koko harganya 1,5 juta. Itu bisa beli satu lusin preview. Ulun sendiri ketika ingin memakainya, bagaimana ya? Istri juga, kak ini napasnya kayak apa? Culup kayak biasa ya, napas aja. Dia sampai bingung nyucinya gimana. Baju koko yang kita bisa dapatkan 100 ribu, tapi ini 1,5 juta. Brandnya luar biasa. Serius, saya balikin bajunya. Tapi alhamdulillah hubungan saya tetap baik dengan yang memberi. Karena kalau kita memakainya, takutnya sebagian orang kemudian mengenalnya, ustaz di bajunya 1,5 juta. Kenapa kenapa hutangnya lu nak dibayarinnya? Nah, kan enggak nyaman ya. Sama orang yang saya pinjam duitnya kan saya enggak nyaman ya. Itulah kenapa saya kembalikan. Walaupun alhamdulillah orang yang menerima diganti dengan yang lain, alhamdulillah ya. Saya merasa wah, mahalan nih Mas. Itu dulu. Kalau sekarang ada yang ngasih, wallahualam bisawab. Itu dulu. Siap. Wa min ghairi rada'atin wala rafatha. Dan juga tanpa yakni ada unsur sangat buruk pada pakaian tersebut. Entah mungkin bolong sana sini, terlepas dari bolongnya itu kemudian tren ya, atau kemudian yakni rabit sana sini, atau sangat mungkin warnanya sudah pudar, bajunya tuh hitam sampai jadi abu-abu. Iya, saking buruknya bajunya abu-abu dan ada taimanannya. Taimanan kata lala. Taimanan. Taimanan sih makanan ya. Iya, ada taimanannya. Banyak sini bintik-bintik tik tik tik tik tik tik enggak kelihatan. Saking buruknya bajunya. Yang tersinggung sorry ya. Aduh ya Allah. Ada di salah satu kru emang. Waktu make biasa aja, begitu sampai tujuan tempat kita nginap, buka baju dalamnya mantap baju. Ya Allah. Iya. Karena kalau jamaah yang lain lihat, ibu ustaz nih krunya ditukarkan, kan ada baju aja. Iya. Ya Allah, ada yang lubang-lubang, ada yang rabit separoh, ya Allah. Karena memang untuk para istri ya, itulah kami laki-laki ya. Sebelum Anda jadikan pel-pelan, kami akan pakai terus. Makin buruk makin nyaman ya. Cuman jangan juga pian sudahlah buruk pakai singlet bawa sholat. Itu jangan. Itu terlalu syuhroh itu ya. Oke. Fal i'tidalu mandubun fi jami'il umur. Maka bersikap tengah-tengah ini dianjurkan dalam semua perkara. Wa minha al-libas, dan di antaranya perkara pakaian. Alladhi yaqin nas yaqil insan min al-harri awil baradi wa yatazayyanu bihinna. Termasuk di antaranya pakaian. Yang paling bagus adalah sikap pertengahan. Karena tentunya dengan pakaian tersebut yang menghindarkan dia dari panas atau dari dingin, dan dengannya dia menghias dirinya. Tapi ingat, sedang-sedang saja. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ini kemuliaan untuk kita semuanya karena Allah panggil langsung, Allah sapa langsung kita semuanya anak Adam. "Hai anak Adam, ambillah pakaian kalian, disebutkan di sini zinatakum, perhiasan kalian. Pakaian itu perhiasan. Inda kulli masjid, setiap kalian hendak ke masjid, pakai pakaian terbaik yang kita punya kalau ke masjid itu. Enggak mesti mahal ya, enggak. Yang terbaik yang kita punya itulah yang kita pakai. Ustaz, saya yang terbaik yang saya punya itu yang pemberian partai. Enggak apa-apa. Yang ditawaktunah. Tapi itulah yang terbaik yang Anda miliki, walaupun di belakangnya ada yakni ya. Tapi ganggu juga sih ya kalau ada saya mau ngomong banteng enggak enak ya. Aduh. Tapi kalau itulah yang terbaik yang Anda miliki, mau bagaimana? Tapi kalau ada baju koko, enggak mungkin kita enggak punya baju koko, maka akan lebih baik. Kita berbicara orang cuma punya itu yang terbaik yang dia miliki, yaitu baju partai. Ya, mau bagaimana lagi? Inda kulli masjid, setiap Anda ingin ke masjid. Wa kulu wa syrubu, dan minumlah dan makanlah. Wa la tusrifu, dan jangan berlebihan. Makan dan minum dan jangan berlebihan. Sesuai dengan kebutuhan kita, dengannya tegak tulang punggung kita, dengannya kita bisa beribadah, cukup. Makan enak, monggo, enggak ada masalah. Tapi ingat, jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kemudian dari Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, kulu wa tasaddaqu wal basu fi ghairi israfin wala makhila atau makhila. Kata Nabi Muhammad SAW, makanlah, bersedekahlah, berpakaianlah, tapi dalam keadaan tidak berlebihan, entah itu dalam bentuk jumlah berlebihannya, untuk sekarang mungkin harga. Wala makhila, dan juga jangan menggunakannya dengan kesombongan. Karena jamaah sekalian rahimakumullah, ini pemicu. Pakaian yang Anda pakai, entah itu ya, baju dan celana yang Anda pakai, atau mungkin sepatu, atau mungkin topi misalnya zaman sekarang. Apalagi arloji ya. Ketika harganya itu luar biasa mahal, dorongan kita untuk menyombongkan diri dan meremehkan orang lain, itu sangat kuat. Kan sahabat bertanya pada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasul, kan seseorang ingin bajunya bagus, sendalnya bagus, apakah itu sombong? Kata Nabi Muhammad, sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Seseorang ingin pakaiannya bagus, semua kita ingin. Seseorang ingin sendalnya bagus, semua kita ingin. Atau sebagian kita kurang ingin sendal bagus, apalagi Jumat ya. Bisa hilang soalnya. Ya, sepatunya bagus, no problem. Tapi yang haram itu adalah ketika dengannya Anda merendahkan orang lain. Misalnya main futsal gitu ya, atau main basket deh. Temannya hanya pakai sepatu spek. Tahu gak Anda merek itu? Ada merek spek namanya, Specs. Atau mereknya Bata. Basket, wow, semua yang main semuanya pakai Jordan. Gak ada masalah, mereka mampu beli Jordan, monggo. Tapi kok dengannya kemudian, kau aja kah main basket pakai sepatu itu? Ah ini yang harus dicolok matanya nih. Ini yang sombong. Apalagi misalnya Anda beli sepatunya, masih minta orang tua, gak usah sombong-sombong amat. Wallahualam bissawab. Itu contoh mudah. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Tapi kita ingin pakaian kita bagus, tunggangan kita bagus, silakan. Hanya jangan berlebihan saja dan kemudian Anda dengannya meremehkan orang lain. Sangat mungkin kemudian di mobil tertentu ada fitur yang sangat Anda cari, tapi harganya mahal. Monggo Anda mampu membelinya. Ya. Dan sekarang dengan perintah suara, sudah banyak mobil itu macam-macamnya dengan perintah suara. Buka kaca yang ini, keluarkan teman saya yang itu, kan ada ya. Langsung ada eject seat-nya gitu. Karena dia bete temannya, iya, keluarkan teman, langsung keluar. Itu misalnya doang ya. Suatu saat bisa jadi terhubung yaitu kecanggihan tersebut dengan rasa bisa jadi ya. Hanya berniat yaitu niat ingin safar, langsung nyala mobilnya. Oh, kan bisa saja. Ada fitur yang Anda inginkan di sana. Sama juga dengan kamera ini dan lain sebagainya. Ada fitur yang kita inginkan, mahal dia, asal jangan berlebihan. Ceramah seperti ini 10 kamera, ayah berlebihan. Ustaz Firanda aja enggak 10-10 juga. Wallahu a'lam bishawab. Kita adzan dulu. Masih ada 4 poin berikutnya. Sudah masuk? Oh, belum. Siap, lanjut. Nah, kemudian waqad warada fi khususi libasi syuhrah, kata belum melanjutkan Syekh Al-Munajjid, ahadith min hadith Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan telah ada yakni kekhususan berkaitan dengan larangan menggunakan pakaian syuhrah dari hadith Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang kita baca barusan ketika muqaddimah, tidak perlu saya baca lagi. Nah, kata Syekh Al-Munajjid, faman labisa ma fihi israfun dhahirun binisbati limujtama'ihi yuhi bitakabburi wal khuyala aw labisa radi'a arrafa binisbati limujtama'ihi yush'iru bizzahadati wal ibadah faqad tajawaza al qasda wal i'tidal wa hada 'anil sabi. Maka barang siapa yang memakai pakaian dan dia memakai pakaian berlebihan secara zahir menurut komunitasnya, kayak kita sekarang gitu ya. Misalnya contoh disebutkan oleh para ulama seorang yang menggunakan burnus, burnus itu seperti jaket, tidak ada kantong, dan dia dari wool, tapi dia nyambung langsung ke hoodie, ke tutup kepala. Anda mungkin biasa lihat ini dipakai orang Maroko atau orang Tunisia, orang Maroko, daerah-daerah sanalah. Itu mereka punya pakaian khusus burnus namanya. Anda pakai di sini, Anda pakai nanti mungkin misalnya Desember, kita enggak dingin gini. Misalnya gitu Banjarmasin, suatu saat kemudian kita iklimnya berubah karena pergeseran waktu ya. Akhirnya kita ketika Desember musim dingin, Banjarmasin 4 derajat. Biar lebay sedikit. Akhirnya Anda pakai, yang lain pakai jaket biasa. Ada yang Calibri, ada yang Iger biasa gitu ya. Ada yang Alpina, merek semua dari tadi ya. Tanya satu orang datang, dia pakai burnus, jebret. Akhirnya membuat yakni komunitas tersebut, "Wah, apaan nih? Syukur makanya di sini, Anda makainya di Bronx, New York sana. Kan kalau burnus kepalanya kayak kuku klan ya." Paham? Kelompok yang anti negro itu loh. Kalau burnus itu ketika dipakai, ini itu lancip ke atas. Oh, itu kalau kelihatan sama orang ya udah. Maksudnya kadang mendengar kayak. Silakan adzan dulu, kita lanjutkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Masih perkataan Imam As-Sarkhasi yang dinukil oleh Imam atau Syekh Al-Munajjid, maka barang siapa yang memakai pakaian yang berlebihan, entah itu mungkin yakni dengan harganya, binisbati li mujtama'ihi, dilihat dari sisi komunitasnya, wah ini pakaian orang ini atau full ini berlebihan, yuhi bitakabri wal khuyala, yang pakaian tersebut mewahyukan kepadanya, bisikkan kepadanya akan sebuah kesombongan, artinya dengan pakaian tersebut bisa saja Anda akan menjadi sombong. Tau labisa radi arfa bin nisbati li mujtama'ihi, sebaliknya dia memakai pakaian yang sangat buruk, yang sangat kucel kumel, enggak kotor ya, yang penting yakni tidak bagus, radi, yang sangat buruk. Dilihat dari sisi yakni komunitasnya, wah kok buruk sekali ya pakaiannya, padahal kita tahu dia enggak gitu-gitu amat misalnya. Yush'iru bizzahadati wal ibadah, dengannya seorang yakni bisa merasakan kezuhudan dan ahli ibadah. Ini bentuk talbis yang kita bahas. Seorang merasa dia ahli ibadah, seorang merasa dia orang yang zuhud karena dia pakai pakaian, pakai tambal-tambalan, kita bahas kemarin. Bahkan sengaja dia robek yang ini, kemudian dia tempelkan ke sana, dia robek yang itu, ditempelkan ke sini, kita bahas pertemuan yang lalu. Demi untuk tampil bahwasanya saya ini orang zuhud, saya ini orang ahli ibadah, baju saya aja kayak gini. No, itu talbis. Faqad tajawaza al-qasda wal-i'tidal wa hada 'anil sabil. Nah, yang demikian inilah orang tajawaza al-had, telah melampaui batas dan telah keluar dari jalur. Kenapa? Berlebihan, entah itu dalam hal yakni harganya atau kemudian berlebihan dalam hal buruknya. Yang satu sangat mungkin kemudian terkena fitnah kesombongan, satunya dia terfitnah bahwasanya dia ahli ibadah. Ini perkataan Imam Asy-Syarkhasi dalam kitab Al-Mabsud, halaman sekian-sekian. Kemudian wal muradu an la yalbas nihayata ma yakunu fil husni wal jawdah fi thiyab ala wajhin yusharu ilaihi bil asabi. Dan yang dimaksudkan dengan pakaian syuhrah adalah seorang jangan memakai pakaian yang sangat bagus, yang luar biasa bagus, yang menjadikan jari-jari manusia tertuju kepadanya. Sebaliknya, aw yalbas nihayata ma yakunu min athyabil khaliq al-qadim al-bali ala wajhin yusharu ilaihi bil asabi. Sebaliknya sama, pakai baju yang sangat-sangat buruk, yang membuat kemudian manusia mengarahkan jarinya, khususnya telunjuknya kepadanya. Itu amatnya. Atau sebaliknya. Ini maksudnya libas syuhrah. Fa inna ahaduhuma yarji ila al-israfi wal akhar yaji ila taqtir. Yang pertama itu kembali kepada berlebih-lebihan dalam pakaiannya hingga manusia menunjuknya. Dan yang kedua itu sebaliknya, sama dua-duanya dengan tunjukan. Dan wa khairul umuri awsatuha, dan sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan. Ini disebutkan dalam Al-Mawsu' al-Fiqhiyah. Nah, kemudian perkataan Imam Sufyan al-Thawri berkaitan dengan hal ini. Kata beliau, kanu yakrahuna syuhratain athyabul jiyadu allati yashtahiru fiha wa yarfa'un nasu ilayhi fiha absaruhum wa athyabul radi'ah allati yahtakiru fiha wa yastadhillu dinahu. Dulu kata Imam Sufyan al-Thawri, Imam Ahlul Hadith, Imam para ulama hadith, Imam Sufyan al-Thawri, beliau menyebutkan, kanu yakrahuna syuhratain. Kanu, mereka, maksudnya para ulama, zaman itu. Mereka membenci dua jenis pakaian syuhrah. Yang pertama adalah pakaian yang sangat bagus, yang dengannya kemudian pandangan manusia tertuju semua kepadanya. Yang kedua, pakaian yang sangat buruk, yang dengannya kemudian dia sendiri menghinakan agamanya. Dan kita tahu sejarah bagaimana Al-Imam Ibn Hajar disebutkan, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani disebutkan, beliau orang yang kaya. Pakaian beliau bagus disebutkan, dan tunggangan beliau juga di zamannya itu kuda yang terbaik. Untuk zaman sekarang apalah misalnya gitu ya. Pasti sepeda motor terbaik sekarang itu. Apa yang terbaik sekarang ya? Ninja RR, oh, itu dulu ya. Di zamannya itu keren sekali sepeda motor. Reng teng teng teng teng teng. Yang warna hijau, ya, warna hijau. Sekarang masih keren juga sih ya, untuk suka yang vintage masih keren. Apalah gitu ya. Baju waktu itu disebutkan ya menghajar bajunya bagus. Kemudian juga tunggangannya bukan yang ecek-ecek. Bukan kemudian pakai keledai itu, enggak. Pakai kuda yang terbaik. Di antara sifat kuda terbaik disebutkan oleh para ulama binatang ya. Ada ulamanya juga ya. Dan ia adalah kuda terbaik untuk pacuan. Karena laki-laki, kalau perempuan, bucuan. Kuda pacuan itu adalah yang jidatnya dan di semua bagian kakinya ada warna putihnya selain warna aslinya. Anda lihat kuda pacuan itu pasti yang terbaik. Dia yang paling kencang. Disebutkan di dunia ini kalau ada lomba pacuan kuda, kalau kuda itu ada yakni keturunan tetesan Arab, enggak boleh ikut. Disebutkan enggak boleh ikut. Mungkin terlalu kencang itu ya. Meringkiknya pun mungkin ya huruf ainnya kedengeran ya. Ain karena dia Arab ya. Jadi sininya disebutkan para sahabat juga memilih kuda demikian. Jidatnya warnanya misalnya coklat gitu atau hitam gitu ya. Jidatnya kemudian di semua kakinya ada sedikit putih, itu di antara kuda terbaik. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, disebutkan Imam Ibnu Hajar itu tampilannya bagus luar biasa. Kemudian ada orang yang komplain dari orang-orang non muslim bahwasanya Nabi mengatakan bahwasanya dunia ini untuk kami, akhirat untuk kalian. Sekarang baju kamu aja bagus, tunggangan kamu bagus. Apa jawab beliau? Jika dilihat dari sisi apa yang kami akan dapatkan nanti di akhirat, ini sangat sedikit. Ini gak ada apa-apanya. Tapi jika dilihat dari yang kalian dapatkan sekarang dibandingkan kami, begitu banyak larangan harus kami tinggalkan, begitu banyak perintah harus kami lakukan, kalian nikmat sekali di dunia ini. Semuanya boleh. Semuanya hajar. Makanan ini boleh, makanan itu boleh. Semuanya. Ya. Yang pelangi didukung. Nyentil-nyentil sedikit lah. Subhanallah. Pian pernah enggak lewat gitu ya? Di beranda pian, khususnya di IG, orang yang makan babi-babi guling loh. Nah itu tuh. Itu algoritma siapa itu? Pasti ada yang sering nonton itu. Kenapa kemudian lewat di beranda saya? Berbahaya, kenapa kelihatannya lezat ya? Siapa ini ya Allah? Jangan sampai salah satu di antara ku yang melihatnya ya. Tapi ya seenak apapun ya, yang lain masih banyak yang lezat. Siapa di antara pian yang belum pernah makan daging wagyu? Udah pernah semua. Wah hebat. Wal pian sering. Wagyu belum pernah. Wah. Nah, antum sekali suap Mekah kelihatan. Karena di warungnya itu ini nyetel Mekah. Subhanallah. Itu aja mungkin ya ini untuk daging sapi ya. Mungkin terenak yang pernah saya rasakan. Dan masih mungkin banyak yang lain. Yang halal itu masih banyak. Ngapain ingin nyoba yang kalau pengen mirip gitu ya kriuknya dengan babi guling itu. Anda pernah beli bebek peking enggak? Peking apa peking sih bacanya? Kalau peking sih nganu barang ya habis itu unboxing ya. Peking ya pekingnya. Itu mirip. Di Duta Mall ada. Tapi mahal. Mirip kriuknya. Ini pengajian apa sebenarnya? Nah, kita lanjutkan jemaah. Perkara yang kedua, kita mau bahas empat perkara. Basic-basic tentang pakaian. Yang pertama tadi kita dapatkan yang namanya pakaian itu adalah yang mu'tadil, yang sedang-sedang saja. Jangan sampai kemudian sangat bagus hingga bisa mendorong Anda menjadi orang yang sombong. Kalau enggak sombong, monggo. Enggak ada masalah. Polo, baju polo. Ada baju polo, ada baju tarsan ya. Baju polo. Baju polo itu untuk orang-orang yang biasa main apa tuh? apa namanya nih? Dongklak. Main apa nih? Main golf. Itu ada yang 50 sampai 75 juta harganya. Polo doang. Apalagi Basuki atau Nunung ya. Ini baju polo 75 juta. Ya Allah. Dia mampu belinya, monggo. Tapi ingat, bisa diwahyukan kepada Anda, bisikan-bisikan, dengannya Anda bisa jadi sombong dan meremehkan orang. Polo apa nih mereknya Rifkon TV? Anggora ngajar. Enggak boleh. Jadi yang sedang-sedang saja. Yang kedua, wa minasyuhrati aydan libasu ma tunkiruhu adatul mujtama wa taqalidihi wa ma yukhalifu fi hay'atihi aw launihi ma ya'rifunahu wa ya'lafunahu mimma yuaddi, ini yang belum bahas tadi, mimma yuaddi ila hadithin nasi anhu wa ghibatihi wal wuqufi niyatihi wa qasdihi. Di antara pakaian syuhrah juga adalah, kalau yang tadi kan kaidah pertama itu sedang-sedang saja, tapi darinya kita tahu yang namanya pakaian syuhrah yang membuat pandangan orang, jari jemari orang, perhatian orang terarah kepada Anda karena perbedaannya, entah itu sangat mahal atau sebaliknya. Itu kaidah pertama. Dua, di antara makna pakaian syuhrah juga kata adalah libasu ma tungkiru adatul mujtama, pakaian yang diingkari oleh adat istiadat masyarakat. Ini yang sering kita bahas. Yang namanya pakaian syuhrah atau pakaian sensasional, pakaian popularitas yang terlarang tadi kita sebutkan, walaupun kita tahu ujungnya adalah makruh, meninggalkannya lebih utama. Melakukannya tidak berdosa, tapi meninggalkannya lebih utama dan berpahala. Adalah pakaian yang diingkari oleh masyarakat tempat tertentu. Wa ma yukhalifu fi hay'atihi aw launihi, dan juga yang berbeda keadaan dan kondisinya dan juga warnanya. Umum misalnya kita katakan misalnya gamis bukan libas syuhrah, semua kita make kan warna standar yang biasa kita pakai, putih, krem, tem, abu-abu. Datang ke masjid pakai gamis merah. Nah ini warnanya menyelisih. Sebelum kita bahas boleh atau tidak pakai baju merah. Datang sini pakai gamis warnanya kuning. Kuningnya kuning biksu itu loh. Kuning biksu. Maka mama kayaknya mbah bulik umroh pulang. Datang ke sini kada bekopiah pulang. Iya. Mulai sana gini membuat tasbih. Mirip dengan biksu. Ya Allah. Si, matanya sipit pulang ya. Oh iya. Jadi yukhalifu fi hay'atihi awlani, menyelisih adat istiadat dalam warnanya, dalam keadaannya. Standarnya baju koko bagaimana, standarnya baju Pakistan bagaimana, standarnya baju gamis bagaimana, ini terkadang berbeda sekali. Akhirnya membuat pandangan manusia terarah kepadanya, tertuju padanya, atau jari jemari manusia tertuju padanya. Itulah pakaian syuhrah. Tinggalkan yang biasa-biasa. Atau yang sedang-sedang saja. Mimma yuaddi, nah ini. Mimma yuaddi ila hadithin nasi anhu wa ghibatihi. Hal tersebut membuat menggiring manusia membicarakannya dan menggibahinya. Walaupun tentunya ketika seorang digibahi, yang dosa tentunya berbuat gibah, tapi Anda pemicu. Kata beliau, wal muslimu ma'murun bikaffil ghibah an nafsi. Dan seorang muslim itu diperintahkan untuk menyetop ghibah dari dirinya. Jangan dia jadi yani pemantik hingga orang menggibahinya. Ini perintah untuk semua kita kaum muslimin. Jangan Anda menjadi sebab, Anda sendiri yang menjadi sebab untuk digibahi. Walaupun ketika digibahi mereka tetap berdosa. Cuman kita diperintahkan untuk tampil biasa. Jangan karena Anda kemudian orang lain berdosa. Ammal libas alladhi la yastankirunahu wa la yastaghribunahu wa ya'taduna ala ru'yatihi aw ya'khudunahu bil qabul fala harja fi lubsihi idza kana satiran lil awrah. Sebaliknya akan tapi pakaian yang manusia, masyarakat, khususnya Banjarmasin misalnya, tidak mengingkarinya, tidak merasa aneh dengannya, mereka biasa melihatnya, mereka juga kemudian menerima pakaian tersebut, contohnya di antara mungkin gamis ya, maka tidak apa, tidak mengapa perkara tersebut, tidak mengapa pakaian tersebut, selama dia, nah ini, menutup aurat. Nah ini bahasan penting, tapi ini nanti poin keempat. Dari semua bahasan inti ini nanti ada bahasan, yakni pakem pakaian itu bagaimana sebenarnya. Selama dia menutupi aurat, maka tidak mengapa. Manusia biasa melihatnya, baju koko. Manusia biasa melihatnya untuk kita misalnya baju Pakistan. Apalagi sekarang produk-produk juga mereka khusus bikin kurta. Kurta itu kan baju Pakistan. Sudah biasa sekali kita menyaksikannya di tahun-tahun terakhir. Dan kita tidak mengingkarinya. Mungkin kalau awal-awal dulu, apalagi Anda betul-betul pakai pakaian Pakistan yang asli gitu ya, orang mungkin merasa aneh. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Karena sebab-sebab yang disebutkan tadi di awal. Tapi saya bahkan beli langsung dari Pakistan. Nah, kata beliau di sini, disebutkan dalam sebuah riwayat dari Imam Wanil Hussein, seorang sahabat sepertinya. Qala kana Zabid atau Zubaid al-Yami yalbasu burnusan, tadi yang belum bahas. Qala fasami'tu Ibrahim an-Nakhai 'abahu 'alayhi. Qala faqultu lahu inna an-nasa kanu yalbasunaha. Qala ajal. Walakin qad faniya man kana yalbasuha. Fa in labisa ahadun al-yawm shahiruhu wa asharu ilayhi bil asabi. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf. Dari Al-Husain mengatakan bahwasanya Zabid Al-Yami atau Zubaid Al-Yami, dia memakai burnus, pakaian yang telah disebutkan. Dia jaket tebal, tidak ada kantongnya, tapi jaketnya itu seperti gamis sampai ke bawah, cuman langsung nyambung ke hoodie-nya atau tutup kepalanya. Kemudian aku mendengarkan Ibrahim An-Nakhai menyebutkan aib tentangnya. Maksudnya orang itu pakai burnus itu aib sekarang itu. Kemudian saya mengatakan kepadanya, inna nasa kanu yalbasunah. Manusia dahulu kan pakai itu. Kenapa kemudian kok itu aib sekarang? Manusia kan dulu pakai itu. Akhirnya kemudian dia mengatakan, betul. Walakin qatfan yaman kana yalbasuh, akan tapi sekarang yang memakainya sudah enggak ada lagi. Orang-orang dulu yang memakainya sekarang sudah tidak ada lagi. Fa in labisa ahadun al-yawm, jika ada salah seorang memakainya sekarang, syahiru, mereka menganggap itu pakaian syuhrah. Wa asyaru ilaihi bil asabi, dan dia dan mereka mengarahkan jari jemarinya kepada orang tersebut. Artinya pakaian yang dahulunya ma'ruf di kalangan masyarakat, ketika sudah tidak dipakai lagi, seorang memakainya kembali, masuk kategori, yakni pakaian syuhrah sensasional. Kenapa? Karena berbeda dari adat istiadat masyarakat dan menyelisihi yakni keadaan mereka. Ini yang perlu kita hindari. Jadi ini pakem yang kedua, bahwasanya pakaian syuhrah adalah pakaian yang menyelisihi pakaian adat istiadat tempat, kota atau negeri tertentu. Poin ketiga. Hunaka iddatu awamil mu'affiratun fil hukmi ala libasi syuhrah fi zamanina hadha. Ada beberapa perkara yang ini berimbas kepada penentuan hukum apakah pakaian ini pakaian syuhrah atau tidak di zaman kita sekarang. Jadi tadi kita bahas itu adalah pendapat ulama yang terdahulu. Zaman kita sekarang, kata beliau, ada berbagai macam faktor penyebab yang ini berimbas kepada penentuan hukum ini pakaian syuhrah atau tidak. Satu, kata beliau, ittisau halin nasil yaum wa infitahu ad-dunya alaihim wa intisharul mali baina aydihim mimma yasuru alaihim syira afdal anwa'i thiyab ajwadiha. Begitu luasnya manusia sekarang, begitu terbukanya dunia untuk mereka sekarang, tersebarnya uang dan harta, apalagi sekarang electronic money untuk mereka, yang membuat mereka sekarang begitu mudah untuk membeli apapun yang mereka bisa beli. Termasuk di antaranya adalah pakaian yang terbaik. Pakaian terbaik adanya misalnya di Bulgaria. Bisa dia beli sekarang pakai jasa titip. Karena sudah mudah semuanya untuk orang zaman sekarang. Akhirnya ini merubah ketentuan hukum. Ini pakaian syuhrah atau tidak? Anda tahu pakaian orang-orang Skotlandia kan? Laki-lakinya yang pakai rok tuh. Untuk sekarang Anda pakai itu pasti syuhrah sudah. Tapi bisa jadi nanti lambat laun, bubuhan tatah belayung menukar, bubuhan pemurus dalam menukar. Tidak lupa kemudian dengan ini alat tiupnya ya. Iya, Skotlandia ya. Yang pakaian khasnya itu loh. Laki-laki yang pakai, tapi seperti pakai rok. Ini metal ya, pakai rok. Maka kalau sekarang itu pasti syuhrah ya. Atau Anda ini memakai pakaian ke masjid, semuanya hitam-hitam, hanya terlihat mata, tidak lupa dengan samurainya. Itu pakaian ninja ya. Itu ninja asli itu ya. Dua. At-tadakhum as-sina'i al-ha'ili li ashkalin wa anwa'in wa alwanil albisatil yaum. Begitu besarnya produksi di zaman kita sekarang ini untuk pakaian dengan bentuk-bentuk yang berbeda, warna-warna yang berbeda, inilah yang kemudian membuat akhirnya hukum pakaian ini syuhrah atau tidak jadi berubah di zaman kita sekarang. Kenapa? Produksinya luar biasa besar. Famalayinul masani' tuqaddimu yawmiyan alaf at-tasamim. Maka kata beliau, begitu banyak pabrik-pabrik di zaman kita sekarang ini, mereka kemudian mempersembahkan tuqaddim, mengiklankan, mempersembahkan alaf at-tasamim, begitu bermacam-macam desain berkaitan dengan pakaian. Allati tantashiru fi jami' anhail 'alam, di mana pakaian tersebut karena mudahnya akses sekarang tersebar ke seluruh dunia. Gimana kemudian kita bisa menentukan ini pakaian syuhrah? Begitu banyak pabrik yang membuatnya dengan bentuk, warna dan juga dengan semua perbedaannya, dan mereka menawarkan kepada kita desain-desain yang bagus-bagus, tapi semua orang bisa memilikinya di seluruh dunia. Fa'tada an-nasu 'ala lubsi kulli jadid. Akhirnya manusia terbiasa untuk memakai perkara atau sesuatu yang baru. Kenapa? Mudah kita akses. Apa nih yang lagi ramai di Korea? Apa nih yang lagi ramai di Jepang? Apa nih yang lagi ramai yakni di Zimbabwe? Misalnya ya. Kita sedang bahas pakaian. Wah, keren nih pakaian orang Nigeria nih. Wah. Ini orang tatah belayung beli pertama kali. Tersebar. Di mana nukar pianjan? Ini kalau kita jasa titip. Kenapa? Di Nigeria adanya. Mungkin awal-awal, yakni syurah. Tapi begitu banyak orang membeli. Begitu banyak kemudian orang jamaah. Apalagi orang Indonesia ya. Maafian. Tidak ada sesuatu yang kemudian viral. Kecuali semuanya pasti ingin memilikinya. Coba kayak kemarin rame sepeda listrik. Semuanya beli. Sebelumnya lagi misalnya apa gitu ya. Otopet. Semuanya beli. Apa, pokoknya semuanya beli. Tidak tertutup kemungkinan dalam perkara pakaian pun. Lu ingat sekali ketika yakni Korea menginvasi kita beberapa tahun yang lalu. Orang-orang itu memakai pakaian celana cingkrang itu karena ngikuti fashion orang Korea. Padahal kita sudah lama menggunakannya, cuman sekarang yang menggunakannya artis-artis. Yang menyebarkannya aktor-aktor. Dan ini yang lagi viral atau yang sedang booming di Korea sana. Bahkan yang jual bukan kemudian toko-toko kecil, enggak. Di mall-mall adanya. Dengan brand-brand tertentu, tapi semuanya cingkrang. Anda kalau perhatikan Michael Jackson juga cingkrang kayaknya. Jangan-jangan ya. Habis ini jangan browsing juga, bujur dong, langsung browsing Michael. Jangan, enggak usah. Anda kalau perhatikan celananya itu cingkrang Michael Jackson itu. Salafi jangan-jangan. Ya Allah, lanjut. Akhirnya manusia terbiasa dengan segala sesuatu yang baru, wa taqbal kulla taghyir, dan mereka menerima perubahan. Akhirnya orang tidak merasa aneh lagi dengan biasa ini lagi in di Korea kan? Biasa ini kan sedang ramai di Amerika kan? Padahal bisa jadi di saat yang sama ia pakaian syuhrah belum ada yang pakai. Cuman karena informasi luar biasa tersebar, akhirnya orang sudah welcome dengan enggak apa-apalah dia mau pakai itu. Yaqbalu kulla taghyir wa qallat anwa'ul albisati allati tarfuduha almujtama' mutlaqan. Dan zaman sekarang itu sudah sangat sedikit sekali penolakan akan pakaian-pakaian tertentu, kata Syekh. Karena begitu tersebarnya berita yani dan mudah diakses. Tiga. Al-ikhtilatu, ini yang luar biasa pentingnya. Al-ikhtilatu bainal ajnasi wal a'raq. wa kathratu asfarin nasi wa tanaqqulatihim bainal buldan, bercampurnya segala jenis orang, bercampurnya segala jenis manusia di mana-mana tempat. Kalau kita berbicara Indonesia saja, di Banjarmasin orang Jawa banyak, di Banjarmasin orang Madura banyak, di Banjarmasin orang mana-mana banyak, di kota lain juga demikian, di Balikpapan orang Bugis banyak, semua karena sudah campur bau. Itu baru berbicara Indonesia. Padahal masing-masing orang ini dengan pakaian adatnya mungkin mereka membawanya. Tapi karena informasi luar biasa tersebar, akhirnya biasa aja. Akhirnya seorang menerima perubahan. Oh, ini pakaian adat dari suku Fulani ya. Ini pakaian adat suku Fulani. Biasa. Nah, apalagi kemudian wa kathratu asfarin nasi wa tanaqqulatihim bainal buldan. Dan begitu banyaknya manusia berpindah-pindah tempat, mereka safar dari satu kota atau negeri ke negeri yang lain dengan membawa adat istiadatnya, khususnya pakaiannya. Falam ta'udil buldan haqran ala ahliha, bal sar al baladul wahidu yahwi min ahli syarqi wal gharbi a'dadan katsira. Bahkan tidak ada satu negeri pun kecuali di dalamnya begitu banyak manusia dengan berbagai jenis dan berbagai ras, dan semuanya terkadang membawa adatnya masing-masing. Kayak di Qatar sekarang misalnya, orang Qatar itu kan cuma 2,8. Yang itu sudah sama pendatang itu. Entah itu dari Indonesia, entah itu dari Pakistan, dari India, numplok semua di sana. Apalagi kita ke Mekah atau ke Madinah. Mudahnya kita bepergian satu sama lain ke satu negeri atau ke satu kota, dan kemudian di sana kita melihat pakaian mereka yang berbeda-beda. Akhirnya kita menerima, mudah sekali menerima perbedaan. Sampai ke Indonesia, ini kayaknya waktu saya umroh, lihat nih. Padahal bukan pakaian orang Indonesia. Tapi kita dengan informasi yang tersebar luar biasa ini membuat kita menerima perbedaan itu. Akhirnya merubah hukum pakaian ini syura atau tidak. Kenapa? Kita sudah menerima perbedaan. Informasi luar biasa tersebar. Semua kita tahu apa yang lagi in dan lagi booming di kota, bahkan negeri tertentu jauh dari negeri kita. Ini sebab-sebab kata beliau yang berubah. Yang keempat, thumma inanti syara rasa wasaili ilam, yang lalu sebutkan bi jami' ashkaliha kana lahul athar al akbar fi tanwi'i thaqafatil albisah. Tersebarnya media massa wasaili ilam, entah itu televisi kah, entah itu majalah kah, majalah elektronik kah, kemudian sekarang dengan media sosial kah, dengan semua macamnya, kata beliau, inilah yang memberikan imbas terbesar dari bermacam-macamnya kebudayaan, khususnya pakaian, akhirnya merebak seluruh dunia dengan semuanya ini. Bagaimana pakaian orang negeri Fulani dengan negeri Fulani, kemudian kita memakainya dan kita menerima perbedaan. Wa tanaquluha bainan nas, dan kemudian berita-berita tersebut yang tersebar di kalangan manusia. Wa istifadati ba'dihim min ba'din fi hadzal majal, dan sebagian di antara mereka mengambil faedah pada perkara ini. Banyak kan orang jual, oh ini pakaian orang Maroko, mungkin di pasar gitu ya. Gamis Maroko. Dulu tuh sempat rame itu baju kokonya Black Panther. Iya kan? Iya, sempat ramai. Baju koko Wakanda. Kan dia pakai baju kayak baju koko kan dia itu pakainya kan. Anda nonton enggak sih? Oh. Kemudian bordirannya itu khas, bahkan seperti bordiran orang Indonesia, jangan-jangan bordiran orang Padang itu. Ya. Hanya ketika dijual, apa yang dijual? Wakandanya. Dan kita menerima perbedaan itu karena mirip-mirip lah. Cuman yang dia jual karena informasi luar biasa tersebar luas. Atau orang barat pakai batik udah biasa itu. Walaupun ada yang di antara mereka salah. Pakai batik korpri. Salah juga ya. Mereka gak tahu pokoknya ada batik untuk ASN ya. Yang penting batik bikin. Wah, pakai di negerinya dengan bangga. Wah, saya pakai pakaian batik. Waduh, pakaian korpri ya. Atau pakaian ASN lah ya. Kan ada tuh batik warna birunya itu ya. Itu khusus buat ASN. Nah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata beliau, walakin, dengan empat sebab tadi, kenapa terkadang bahkan sampai merubah hukum pakaian ini pakaian syura atau tidak, beliau berikan jawaban yang menjadi pakem ini. Idza wujida anna bisa ahadun fi mujtama'ihi alladhi ma zala muhafidhan ala turathi wa 'adati wa lam yata'athar bil 'awamil al-arba'ati as-sabiqah fa kanu mustaghriban mustankiran fi qawmi fa hadha yukra fi haqqi. Jika seseorang didapatkan memakai pakaian di komunitasnya, di kotanya, di negerinya yang masih menjaga adat istiadat, yang masih menjaga budaya khususnya dalam pakaiannya, dan tidak kemudian terpengaruh dengan empat perkara tadi. Mungkin satu tempat di Indonesia yang mungkin terpencil, pakaian mereka ya gitu-gitu aja. Tidak ada perubahan karena empat perkara ini, mungkin enggak masuk sana mungkin sinyal. Bisa jadi mungkin tower Telkomsel belum ada, Pak Heri. Bosnya Telkomsel ada di sini. Iya. Maka ketika seorang kemudian memakai pakaian syuhra dan mereka merasa aneh dengannya, mereka mengingkarinya, maka hal yang demikianlah yang dimakruhkan. Kenapa? Tempat itu masih menjaga keaslian, tidak berubah dengan sebab-sebab ini. Mungkin tidak ada internet misalnya. Akhirnya mereka tidak tahu yang sedang viral di luar sana dalam bahan dalam berpakaian seperti apa. Anda menggunakan pakaian tertentu di tempat tersebut dan mereka merasa aneh dengannya, mereka mengingkarinya, mungkin dengan menaikkan semua alisnya ya. Apaan nih? Maka itulah yang dimakruhkan. Yang keempat dan yang terakhir. Wala yakhfa anna syartal muhim. Baru jam 8 lewat 10 ya. Masih banyak warung yang buka, santai aja. Wala yakhfa anna syartal muhim alladhi yuqayyidu jami'al kalam as-sabiq huwa kaunul libasi satiran lil 'awrah ghayra shaffafin wala wasifin lil launil 'awrati wala hajmuha wa laysa fihi tashabbuhun bi libasi ad-diyanati al-ukhra wala tashabbuhun bin nisa' aw ahli al-fiski wa laysa hariran binisbati lirijal fa illam tantabiq fi hadhihi ash-shurut fala yajuzu lubsuhu wala bai'uhu wala shira'uhu. Perkara yang keempat dan yang terakhir sebagai pondasi kita untuk berpakaian, dan ini di antara keistimewaan syariat Islam, sampai perkara muamalah seperti ini saja diatur sedemikian rupa. Intinya agar kita tidak menjadi orang yang sombong karena pakaian kita, atau kemudian kita menjadi orang-orang riak karena pakaian kita. Diatur sedemikian rupa. Bahkan, yakni berkata Syekh Utsaimin, seorang yang terpandang, dalam hal ini misalnya ustadz gitu, dia sesekali harusnya jalan ke masjid itu nyeker, kata beliau. Karena dia akan dipandang orang. Pakai sendal udah biasa, tapi sesekali kata beliau, jangan menggunakan sendal. Dan ini hanya berlaku kepada orang yang terpandang, bukan orang standar. Ketika orang tidak mengenal siapa Anda, mungkin dia Pak RT kan dikenal gitu ya, Pak RW kan dikenal gitu ya, dia ustaz. Pokoknya dia orang terpandang lah. Orang terpandang kemudian menampilkan perkara sunnah seperti ini, mungkin akan berimbas kepada orang lain. Terkadang menggunakan alas kaki, terkadang tidak. Terkadang pakai sepeda, terkadang pakai mobil. Semuanya dia guna, terkadang terbang ya, karena dia wali ya. Wala yakhfa anna syartal muhim alladhi yuqayyidu jami'al kalam as-sabiq, dan syarat yang paling penting yang kemudian mengikat semua bahasan kita sebelumnya, yang pertama tadi pakaian itu tengah-tengah, yang kedua tadi bahwasanya pakaian syuhrah itu kalau berbeda dengan masyarakat, yang ketiga tadi terkadang ada sebab yang membuat pakaian ini memiliki hukum yang baru. Kenapa? Karena sudah tidak pakaian syuhrah lagi. Ya, karena kita menerima perubahan dengan sebab-sebab tertentu. Ini bukan syuhrah. Nah, kata beliau yang paling penting dari semua yang kita bahas tadi adalah kaunul libas satirun lil aurah. Pakaian itu satu, harus menutup aurat. Berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Perempuan semua tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Dan laki-laki yang dibatasan auratnya dari pusar sampai lututnya. Lututnya enggak masuk. Anda pakai pakaian lutut Anda terlihat enggak apa-apa. Pusar sampai lutut, lututnya enggak masuk. Tapi kan gak mungkin juga kemudian kita kesini pakai celana 3/4 sholat, kemudian tanpa baju. Gak bisa dong. Dicucuk benar lawan Pak Saiful mata pian nyawanya enak sembahyang. Betul menutupi aurat, aurat minimal. Tapi kita, yakni perintah Allah terjelas, ambil pakaian kalian yang terbaik setiap kalian ke masjid. Makanya kita pakai pakaian terbaik. Satu, menutup aurat. Dua, ghairu syaffaf, tidak menerawang. Apalagi untuk perempuan. Untuk laki-laki gimana, Tad? Sama juga. Ya kita lihatnya geli. Kenapa? Karena badannya aneh. Nun awaknya bagus, ayuha. Ini bajunya menerawang, tapi masya Allah, buntelan semua isinya. Kan aneh ya. Terus untuk perempuan ya paling tepat ya. Wala wasif lil launil aurah wala hajmuha, dan juga tidak mensifati warna dari kulit aurat kita ini. Dan juga tidak juga bentuknya. Jadi jangan sampai pakai pakaian sewarna dengan kulit Anda. Jangan pakai pakaian yang kemudian dengannya memperlihatkan lekuk tubuh Anda. Mau laki-laki perempuan sama aja. Pakai dia, yakni warna yang berbeda dengan warna kulit. Warna yang kemudian ukuran yang tidak membuat ya, yakni ngepres tubuh Anda ya. Masjid, sholat, pakai pakaian, habis dia sepedaan. Ayah jangan ya. Handphonenya di sini. Lupa nyopot helm. Subhanallah. Saya kadang-kadang takjub ya dengan orang. Itu berat loh. Pakai sepeda sebenarnya luar biasa. Nah, bisa 5 kali tinjakin. Langsung mencari oksigen. Barat ya, sepeda balap itu luar biasa. Bagian orang ya. Kuatnya luar biasa. Oke, kemudian walaisa fihi tasyabbuh bilibasid diyanatil ukhra. Ini syarat berikutnya, dan tidak ada dalam pakaian tersebut penyerupaan atau serupa dengan pakaian agama yang lain. Agak ini yang khusus dengan mereka. Sembahyang ke masjid memang menutup aurat. Tidak sama dengan warna kulit. Kemudian tidak mengepres badannya. Tidak juga kemudian transparan. Tapi itu pakaian pastur. Ha, kan gak enak ya? Iya. Jangan. Hitam gitu agak lebar sedikit. Kemudian sininya putih. Putih kemudian sininya. Gak ada ya kebalikannya. Gak ada. Atau Anda ke masjid gitu ya. Semua Anda penuhi persyaratannya. Kemudian Anda pakai peci yang di sini doang. Itu pecinya paus. Jangan. Itu kekhususan. Patokan tasabu, perhatikan jamaah. Patokan tasabu itu adalah sesuatu yang khusus yang ada pada agama mereka dan kebiasaan mereka. Itulah patokan tasyabbuh. Kalau bukan perkara yang khusus, maka bukan tasyabbuh. Tasyabbuh yang dilarang. Yang kata Nabi Muhammad, man tasyabbaha biqaumin fahum minhum, barang siapa menyerupai satu kaum, dia bagian dari mereka. Bukan berarti dia jadi non-muslim, enggak. Ini dosa besar contohnya. Maksudnya dosa besar. Itu adalah patokannya adalah sesuatu yang khusus yang ada pada agama mereka dan juga kebiasaan hidup mereka. Itulah patokannya tasyabbuh. Kalau enggak, ya enggak. Menutup aurat semuanya, kemudian tidak menerawang, tidak sewarna kulit, tidak membentuk pakaian, tapi Anda sholat pakai baju Sinterklas. Jangan ya. Ya, mentang-mentang bulan Desember, wah bajunya merah-merah, sininya putih-putih, enggak lupa kemudian jangan jenggot putihnya. Wow, apaan? Itu pakaian agama tertentu ya. Wala tasyabbuhum bin nisa, ini juga bukan pakaian untuk kita laki-laki, pakaian yang menyerupai pakaian perempuan. Betul gamis Anda lagi kotor, tapi jangan juga ke masjid pakai abaya istri Anda. Aduh, ya pakai baju biasa lah, pakai sarung, abaya bini dipakai. Karena kebablasan bercadar selajur. Atau kemudian pakaian ahlul fiski, ahli kefasikan. Jadi pakaian yang khusus biasa dipakai oleh orang-orang yang fasik. Ini gak bisa saya terangkan gimana itu. Wallah alam bisa. Mungkin orang non-muslim, para penyanyi. Tapi yang khusus ya. Dulu di zaman ulun ya. Ulun masih muda lah ya. Zaman 80-90 lah ya. Yang namanya rocker itu harus pakai baju dan celana leather. Ya Yuda? Harus. Pakai baju ketat tapi yang kulit itu. Ya, rocker tuh harus seperti itu. di zamannya. Harus gondrong. Kelopang harus purici gitu ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kita tidak pukul rata. Tapi yang jelas misalnya, yakni itulah identitas misalnya orang-orang fasik waktu itu misalnya, walaupun sudah pada taubat ya. Maka kita dilarang menggunakan pakaian sholat. Apalagi misalnya buat pakaian sholat ya. Wah, selawarnya sudahlah ketat ya, leather pula. Wajahnya dicoret-coret tuh. Itu kuburan Ben ya. Walaysa hariran binisbah lirijal, bukan yakni sutra untuk laki-laki, sutra yang murni ya. Tapi kalau sutra yang sudah imitasi ya enggak apa-apa, dia enggak asli kok. Kita sudah bahas di masjid ini juga tentang sutra. Nah, kata beliau, fa illam tantabik fi hadhihi syurut fala yajuzu lubsuk wala bai'u wala syira'. Maka kalau persyaratan ini tidak dipenuhi, maka tidak boleh kita memakainya, menjualnya, membelinya. Khusus untuk kita laki-laki. Inilah patokan pakaian. Menutup aurat, tidak menerawang, tidak sewarna kulit, kemudian tidak membentuk tubuh. Dia tidak menyerupai pakaian orang kafir, tidak menyerupai pakaian wanita, dia tidak menyerupai pakaian ahli kemaksiatan misalnya. Apalah gitu ya, misalnya orang-orang yang ahli maksiat itu memiliki pakaian khusus misalnya. Dengan warna tertentu misalnya. Pelangi misalnya. Dan bukan kemudian yakni sutra, maka boleh. Tapi jika ada, maka kita terlarang. Inilah patokan pakaian. Nah, kalau kita sudah tahu patokan pakaian ini, maka praktekkan kaidah yang pertama. Yang sedang-sedang saja. Praktekkan semua ini dan pilih yang sedang saja. Jenis kainnya yang cukup. Nabi Muhammad punya kain yang bagus. Nabi Muhammad punya pakaian dengan kain yang kasar. Sebutkan linen. Karena untuk melatih diri. Karena bisa jadi orang miskin pakaiannya semuanya kasar. Sama seperti ketika kita puasa. Melatih diri, banyak orang setahunan dia gak makan. Maksudnya susah makan. Akhirnya melatih diri untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala miliki. Terkadang mungkin Anda punya baju, mungkin kain tisu enak. Baju katun dengan berbagai macam levelnya. Punya juga mungkin kain linen yang mirip-mirip kanvas. Agar melatih diri, merasa bagaimana susahnya orang dia tiap hari pakai linen dan panas. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ini jamaah sekalian rahimakumullah berkaitan dengan libasus syuhrah. Dan tidak berlaku untuk sufi saja. Tapi ini berlaku untuk semua orang. Jangan sampai pakaian kita membuat kita sombong dan meremehkan orang lain. Dan jangan sampai kemudian pakaian kita malah sebaliknya, kita ketika beramal ingin dilihat orang karena pakaian kita sangat buruk dan kita ingin dikira kita orang yang zuhud. Allah Nabi Sallam. Satu pertanyaannya. Buku bagus yang layak untuk Anda miliki ya, Mirsa dan juga jamaah ya. Tadi kan kita ada bahasan makruh, ada bahasan wajib. Wah, di sini nih. Penerjemahnya Ustaz Musyaffa, karya Syekh Al-Utsaimin. Yang ingin punya pondasi usul fikih ini cukup. Walaupun tentunya kalau ada yang kurang jelas, nanya ke Ustaz Fauzan sebagai yakni ahlinya. Barakallahu fikum. Dasar-dasar ilmu usul fikih. Beliau ingin sekali beliau bahas ini secara yakni runut ya, di masjid mana kek. Agar semua kita tahu basicnya. Karena ketika kita tahu basic ini, mudah sekali kemudian jika ada pertanyaan dari istri, ada pertanyaan dari anak, kita tahu pondasi cara pendalilan. Enggak mesti jadi ustaz. Assalamualaikum ustaz, waalaikumsalam. Izin bertanya di luar tema. Kamu nanya. Orang tua saya terkena stroke. Sorry. Canda mas. Orang tua saya terkena stroke dan penyakit saraf. Semoga Allah memberikan Anda kesabaran ya, dan juga orang tua Anda. Yang mengakibatkan beliau sudah sangat sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Berbicara pun kadang jelas, kadang tidak. Dan kadang sudah seperti anak kecil ya. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi, firman Allah. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami akan balik penciptaannya. Jadi seperti anak kecil, lemah lagi kita, susah lagi kita berdiri, kemudian hanya bisa duduk, nanti hanya bisa merangkak, enggak bisa lagi ngatur berak, buang air kecil, seperti anak kecil lagi. Yang kami panjangkan umurnya. Hanya kalau masih 40-50 mati aja ya. Oke. Dan kadang sudah seperti anak kecil ya. Bahkan untuk urusan BAK dan BAB, terkadang beliau tidak sadar lagi ya. Karena seperti itulah ini orang yang menua. Semua kita mungkin akan mengalaminya. Dan kalau posisi kita sekarang sebagai anak, itulah tugas kita untuk merawat mereka. Kemudian, pertanyaan saya, bagaimana untuk urusan sholat beliau seperti apa? Sebenarnya kalau diarahkan pelan-pelan, beliau keinginan untuk sholat. Tapi kita takut beliau bernajis karena masih BAK dan BAB tadi. Ini pertanyaan pertama, gimana sholatnya? Dua, lalu apakah istri atau anak-anak beliau bisa menggantikan sholatnya saat beliau masih hidup? Atau seperti apa Ustaz? Pertanyaan dua, boleh atau tidak mengganti sholat seorang yang masih hidup? Dan kalau bisa digantikan, bagaimana caranya? Karena ada badal haji, ya, badal umroh, ya. Ini sekarang badal sholat. Bagus, pertanyaannya bagus. Tolong dikasih gantungan kunci ini. Atau ada muk nggak? Dari masjid. Bagus pertanyaannya. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana sholatnya. Pertanyaan yang seperti ini, semisal, cukup sering mendapatkannya. Orang tua kita yang misalnya sudah tidak bisa ngatur lagi buang air besar dan buang air kecilnya, tapi dia normal, dia masih sadar, dia bukan orang yang pikun, artinya kewajiban sholat masih ada di pundaknya, maka satu, gantikan pampersnya sebelum subuh. Setelah itu beliau sholat subuh, jeda ke zuhur panjang, mau BAK kek, mau BAB kek, terserah. Dua, ganti lagi sebelum zuhur. Dan kemudian beliau sholat zuhur, jamak asar no problem. Jangan kosor ya, karena bukan musafir. Zuhur 4, komat, asar 4. Selesai. Jedanya nanti ke maghrib juga jauh. Mau BAB, BAK, monggo. Dia pakai pampers atau pakai, pampers itu merek ya. Pakai pok-pok ya. Chicken pok-pok ya. Itu makanannya. Sudah? Yang ketiga, dan ini tentunya perlu modal luar biasa. Mudah-mudahan Anda memiliki kemampuan itu. Yang ketiga, ganti popoknya sebelum maghrib. Sub maghrib beliau, sholat maghrib, sesuai dengan kemampuan beliau. Mungkin cuma bisa duduk, bahkan mungkin cuma bisa rebahan, lawang lagi stroke. Maghrib beliau sholat, kemudian monggo jamak isya, karena Anda membutuhkannya. Dan seperti itu selanjutnya. Dan ini momen Anda sebagai anak untuk berbakti dan membalas kebaikan mereka. Waktu Anda kecil, mereka kayak gitu. Untuk merawat kita. Saya lihat perkara ini waktu kakak saya diurus ya. Atau enggak, waktu abah saya sakit cukup parah, kakak saya yang mengurusnya. Sampai perkara yang demikian. Alhamdulillah sekarang abah ulun sehat ya. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hukumnya sholat dengan kaos oblong dan celana training? Boleh, boleh, nggak ada masalah. Sholatnya sah. Tapi jika Anda memiliki yang lebih baik daripada itu, karena untuk di kita ini kurang umum. Tapi kalau di Saudi Arabia, mungkin Ivan melihat, yang pernah umroh juga melihat, ini perkara yang sangat biasa, tapi belum sampai ke sini. Anda akan lihat, apalagi di Saudi Arabia ketika umroh, itu orang pakai satu set. Iya. Kaosnya, yang itu loh, yang satu set, seperti kaos anak-anak kalau olahraga hari, apa hari? Bentar ya. Iya, pakai training, pakai kaos. Salat pakai itu. Dan kebanyakannya orang Mesir. Nah, mungkin bagi mereka itu biasa. Untuk kita, belum rasa. Belum katakan syuhro juga enggak enak ya. Tapi hukum asalnya boleh. Karena dia memenuhi persyaratan pakaian yakni yang kita bahas tadi. Wallahualam bisawab. Boleh. Pakai kaos oblong, pakai yakni training boleh. Jika itu yang terbaik yang Anda miliki. Jika tidak, pakai yang terbaik yang Anda miliki. Kalau kita bikin perbandingan antara kaos oblong dan baju koko, nggak bisa dibandingin, jauh lah, pakai baju koko. Anda training dengan pakai sarung, jauh, nggak bisa dibandingin. Tapi kalau Anda hanya punyanya ini, salat Anda sah. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Ada dua pertanyaan ya. Oh iya betul ya. Tadi sholat sudah, yang kedua belum. Oh iya, lalu apakah istri dan anak-anak beliau bisa menggantikan sholatnya saat belum masih hidup? Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada contoh. Lain dengan badal haji, badal umroh. Ketika orang itu masih hidup pun boleh dibadalkan. Kalau kita berbicara yang hidup, dia memang sudah tidak mampu. Karena kita berbicara pergi ke negeri tertentu. Kalau ini, sekalipun beliau stroke, kewajiban sholat berlaku untuk beliau karena beliau masih waras dan beliau bisa melakukan sholat sesuai kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Seminimal gerakan yang bisa beliau lakukan. Entah untuk mungkin dengan duduk atau dengan rebahan, terserah. Jadi jawabannya simpel, karena tidak ada contoh saja. Yang jadi masalah terkadang di masyarakat kita itu, ini khususnya untuk yang sudah mati ya. Sudah mati kayak kucingnya, sudah meninggal. Tapi mungkin di masa lalunya keluarganya tahu beliau jarang sholat. Nah, ini kemudian dibayarkan. Nah, ini jadi lahan. Jangan. Kalau di masa lalu keluarga kita pernah meninggalkan sholat, alhamdulillah kemudian sudah meninggal dalam keadaan sudah sholat gitu ya. Masa lalu selesai, dengan bertaubat sudah selesai. Tidak ada kemudian, bukan tidak ada isi, ada pendapat yang demikian, tapi dia pendapat yang lemah. Mengganti semuanya yang telah lalu dengan sekarang. Dan dirinya sendiri bisa menggantinya kalau dia belum mati. Dengan sholat, waktunya sudah lewat. Anda meninggalkan sholat sengaja, kemudian Anda sadar akan dosa, Anda menggantinya percuma. Karena waktunya sudah habis. Lain ketika waktu itu habis, tapi Anda punya uzur. Entah Anda tertidur atau Anda lupa, Anda ganti langsung. Ninggal, Anda meninggalkannya. Waktunya habis, selesai. Tanggung dosa itu di pundak Anda. Sisanya, bertobat kepada Allah, jangan tinggalkan lagi. Gitu. Jadi bukan diganti. Kalau bisa digantikan, bagaimana caranya? Enggak bisa digantikan. Tidak seperti haji dan umroh yang tentunya ada contohnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa ulun sampaikan jamaah. Cukup panjang hari ini sampai 8:30. Kemudian bermanfaat salat dan khilaf. Ulun mohon maaf. Kemudian kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pakailah pakaian yang sesuai dengan ketentuan syariat. Pakemnya tadi sudah kita bahas. Dan pakailah tentunya yang sedang-sedang saja hingga kemudian kita jauh dari sifat kesombongan dan jauh dari fitnah atau talbis iblis untuk melakukan ibadah dengan riya karena kita merasa kita orang yang zuhud dengan pakaian yang buruk. No. Sedang-sedang saja. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.